Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna yardha, ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Fa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawmiddin Amma ba'd Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan atau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan satu amalan yang mulia, yaitu talabul ilmi, satu amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam dinil Islam. Oleh karena itu, kita berharap bahwasanya amalan ini, apa yang kita lakukan pada malam ini, menjadikan sebagai pemberat timbangan amalan kita di yaumil akhir kelak. Dan kita ingatkan semuanya bahwasanya sebagaimana di dalam penjelasan ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya, bahwasanya ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempat untuk beramal. Oleh karena itu, sebagaimana dorongan ataupun perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera di dalam beramal, tidak menunda-nunda satu amalan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan akhadha biman kibayya, Rasulullah memegang kedua pundaku. Faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka kita tahu hakikat orang yang sedang melakukan safar atau melakukan perjalanan, ketika singgah di satu tempat kemudian ingin melanjutkan ke tempat yang dia tuju, yaitu akhir dari perjalanannya, dia mencari di tempat dia singgah itu perbekalan. Perbekalan yang akan menyampaikan kita atau menyampaikannya ke negeri tujuannya. Maka demikian kita juga. Di dunia ini hanya sementara. Dan semuanya akan mengalami kematian. Menuju negeri akhirat, darul jaza, yaitu negeri tempat pembalasan amalan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiri shabah." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya waktu pagi hari. Kita perhatikan berapa banyak saudara kita di sore hari masih ada bersama kita. Tiba-tiba dapat kabar si fulan telah tidak ada. Kemudian beliau juga mengatakan, wa idza asbahta falatan taril masa, jika engkau berada di pagi hari maka jangan tunggu datangnya sore hari. Maka ini adalah nasihat dari beliau radhiyallahu taala anhuma untuk kita bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Dan ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, fursah, fursah azim, kesempatan yang sangat besar ketika di dunia Allah berikan kita untuk beramal. Karena kalau sudah meninggal maka terputus amalan seseorang. Illa min salas. Terputus amalan seseorang, kesempatan untuk beramal sudah tidak ada lagi. Di dalam ayat yang sebelumnya di dalam surat Al-Fajr, Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik, demikian juga orang-orang yang dia lalai di dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai seandainya aku beramal saleh untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan di akhirat. Maka ini penyesalan yang Allah sebutkan, Allah gambarkan tentang orang-orang. Dia menyesal ketika di dunia tidak melakukan amalan kebaikan, tidak melakukan amalan soleh. Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, Wahai seandainya dahulu ketika hidup di dunia, aku melakukan amalan soleh untuk hidupku ini, yaitu hidup di akhirat. Dan beliau rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan ayat yang lainnya, yang menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang lalai di dalam menunaikan kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan, membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila. Demikian pula banyak ayat-ayat yang makna dengan ayat-ayat ini di dalam Al-Qur'an. Maka ini menyebutkan bagaimana pentingnya kita memanfaatkan kesempatan kita ketika di dunia, fursah, kesempatan untuk beramal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita meminta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan kita di dalam beramal, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Kemudian kita masuk kepada surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Balad. Setelah kita kemarin selesai membaca surat Al-Fajr, maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, tafsiru surati la uqsimu bihadzal balad. Tafsir surat, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Atau di dalam yang lainnya disebutkan surat Al-Balad. Wahiyya makiyyatun. Dan surat ini adalah surat makiyyah. Telah lewat bersama kita dari surat-surat sebelumnya pengertian tentang makiyyah. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa pengertian dari makiyyah. Pak Amir, surat yang diturunkan di Makkah, kurang pas. Abu Dafa, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena kalau disebutkan surat yang diturunkan di Makkah, ada sebagian surat Madaniyah, sebagian ayatnya diturunkan di Makkah. Maka yang lebih tepat bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Balad ini memiliki 20 ayat. Insyaallah akan kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisana wa shafatain wa hadaynahu najdain falaqad hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maymanah wal ladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah 'alaihim narun mu'sadah. Maka ini adalah surat Al-Balad, yaitu terdiri dari 20 ayat. Maka beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang surat ini. Qala rahimahullah ta'ala, la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Yuqsimu ta'ala bihadzal balad, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri ini. yaitu al-baladul amin atau al-baladil amin, yaitu negeri yang negeri yang aman. Alladhi huwa makkatul mukarramatu, yang dimaksud negeri al-amin ini adalah dia Makkah al-mukarramah. Afdalul buldani alal itlaq, yaitu negeri yang paling mulia secara mutlak. Negeri atau kota yang paling mulia secara mutlak adalah Makkah al-mukarramah. Khususan, yaitu seterkhusus waktu hululi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, terkhusus atau terutama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana, yaitu ketika beliau hidup. Maka ini adalah keutamaan dari negeri Makkah, negeri yang paling mulia dibandingkan negeri-negeri yang lainnya. Disebut juga dengan tanah haram. Disebutkan bahwasanya disebut dengan tanah haram disebabkan kota Makkah itu memiliki aturan khusus atau ketentuan-ketentuan yang dia tidak berlaku di luar Makkah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yu'badu syajaruha, itu tidak boleh mematahkan rantingnya, yaitu ranting pohon-pohon yang ada di kota Makkah, yang ada di tanah haram. Wala yunaffaru sayduha, dan tidak boleh juga berburu binatang buruannya. Wala yultaqatu luqatatuha, dan tidak boleh juga untuk mengambil barang temuan, ya. Illa limu'arrafin, kecuali dia mengambil barang temuan tersebut untuk diumumkan. Maka ini kekhususan yang ada di tanah haram, yaitu di Makkah al-Mukarramah. Demikian pula disebutkan nama lain dari kota Makkah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kota Makkah dengan nama-nama yang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Demikian juga kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab, لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى, untuk memberikan peringatan di Ummul Qura, yaitu memberikan peringatan kepada penduduk Makkah. Maka di sini nama lain dari kota Makkah adalah Ummul Qura. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Kemudian pula disebutkan di dalam surat At-Tin ayat yang ke-3, nama lain dari kota Makkah adalah Al-Baladul Amin, kota yang aman. Sebagaimana Allah berfirman, wahadal baladul amin, yaitu baladul amin di sini adalah kota Makkah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-85, yaitu menyebut kota Makkah dengan Ma'adin, yaitu tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina faradu alaika al-Qur'an liradduka ila ma'adin, sesungguhnya zat yang mewajibkan atasmu, yaitu mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Dan sebagian ahlu tafsir menyebutkan ma'ad di sini adalah Makkah. Kemudian pula nama lain dari kota Makkah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'id bawa'na li Ibrahim makanal baiti, ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, yaitu Al-Baitul Haram. Disebutkan di sini Al-Bait, yaitu Al-Baitul Haram, yaitu nama lain untuk kota Makkah. Demikian pula nama yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzina bibakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mulia dibangun, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun atau awal yang dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu di kota Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi manusia. Maka ini adalah beberapa nama dari nama lain dari kota Makkah. Allah menyebutkan di antaranya adalah Ummul Qura, kemudian Al-Baladul Amin, kemudian Ma'adin, Al-Baitul Haram, dan Bakkah. Maka ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke kota Makkah. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih dibandingkan salat di tempat lainnya. Dan di antara keutamaan kota Makkah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama bahwasanya Makkah adalah tempat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Maka Rasulullah menyebutkan, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi, ya, kota Makkah, dan bumi Allah yang dicintainya. Allah mencintai kota Makkah. Seandainya aku tidak terusir darimu, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, maka aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyebutkan tentang keutamaan kota Makkah, bahwasanya kota Makkah adalah kota yang suci sejak penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya kota ini, yaitu Makkah, harramahu Allah, Allah telah memuliakannya, yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu pada hari penciptaan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Allah telah tetapkan kemuliaan dan kesucian kota Makkah ini sampai hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Maka ini adalah beberapa kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kota Makkah. Dan di antara kemuliaan yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di antara keutamaan kota Makkah atau bahwasanya al-istiyaq, itu rindu hati seseorang yang dia pernah melakukan atau datang ke kota Makkah dalam rangka ibadah haji ataupun umroh, maka dia akan senantiasa rindu untuk kembali ke tempat tersebut. Ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa walidi wa ma walad. Demi orang tua dan anaknya. Demi orang tua dan anak, ai Adam wa dzurriyyatahu, yaitu Adam alaihi salam dan keturunannya. Wal muqsamu alaihi qauluhu laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan al muqsamu alaihi, yang dipersumpahkan dari ayat sebelumnya, dalam ayat sebelumnya Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat yang pertama tadi Maka disebutkan di sini al-muqsamu alaih, yang dipersumpahkan atau yang tujuan dari Allah Subhanahu wa taala bersumpah adalah ingin menjelaskan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah manusia tersebut. Maka pada ayat yang ayat yang keempat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan maksud dari ayat ini. Yang pertama adalah yuhtamalu annal murada bidzalika ma yukabadahu wa yuqasihi minasyadaid fid dunya wa fil barzakh wa yauma yaqumul ashhad. Kemungkinan dari ayat ini adalah, maksud dari ayat ini adalah yaitu apa-apa yang memayahkan dan menyusahkan manusia. Minasyadaidi fid dunya, dari kesulitan-kesulitan di dunia. Wa fil barzah, dan kesulitan-kesulitan di alam barzah, itu di alam kubur. Wa yauma yaqumul ashhad, dan kesulitan yang memayahkan manusia ketika pada hari saksi-saksi itu berdiri, yaitu pada hari kiamat. Jadi kemungkinan yang pertama beliau sebutkan di sini, maksud dari ayat ini adalah apa-apa yang memayahkan dan menyusahkan manusia dari kesulitan-kesulitan di dunia, kemudian kesulitan di alam kubur, di alam barzakh, kemudian kesulitan pada hari kiamat, yaitu ketika para saksi berdiri. Maka kita ketahui bagaimana kesulitan di alam dunia, kemudian juga di alam barzakh. Tidak ada yang bisa menolong manusia kecuali amalannya. Ketika di alam barzakh, bagaimana kejadian luar biasa setelah diletakkan mayit di dalam kuburnya, kemudian para pengiring mayit meninggalkan pekuburan, datang dua malaikat memberikan ujian, memberikan pertanyaan kepada sang mayit, memberikan pertanyaan siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya. Kesulitan luar biasa. Kemudian juga wa yauma yaqumul ashhad, dan hari di mana para saksi berdiri, yaitu pada hari kiamat. Maka kengeriannya luar biasa, kesulitannya luar biasa. Bahkan beliau rahimahullah taala menyebutkan ketika menjelaskan dalam surat Al-Fajr, yaitu haulun jasimun yaumun azimun, hari yang besar, hari yang padanya ada kengerian yang luar biasa. Bukan mulut kita yang berbicara, ataupun yang berbicara adalah anggota badan kita ketika memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma nakhtimu ala afwahim, yaitu hari ketika Allah menutup mulut-mulut manusia. Yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara pada saat itu, pada hari kiamat, adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi atau yang berbicara adalah kaki kita. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan ketika di dunia. Ini yang menjadi saksi untuk manusia. Berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh orang tersebut ketika di dunia. Mulutnya Allah kunci, kemudian berbicara tangannya, berbicara atau memberikan saksi kakinya, demikian pula anggota badan yang lainnya menjadi saksi atas dirinya. Sampai disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, hatta idza ma ja'uha sampai ketika datang kematian kepadanya atau datang padanya didatangkan kepada neraka, syahida alaihim sam'uhum, akan menjadi saksi baginya, akan menjadi saksi bagi mereka apa pendengarannya, apa yang sudah didengarkan ketika di dunia, perkara yang diperintahkan oleh Allah ataukah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa absaruhum atau absaruhum, mata-mata mereka akan menjadi saksi ketika di hari kiamat nanti. Wa juluduhum, bahkan kulit-kulit mereka akan menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan dahulu ketika di dunia. Maka orang-orang ini bertanya kepada anggota badannya, wa qala li juludihim lima syahidtum alaina, bertanya, berkata kepada kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi bagi kami, bisa berbicara. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai, yaitu pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami bisa berbicara, yang Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan sesuatu itu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Maka ini yauma yaqumul ashhad, yang akan menjadi saksi bagi kita adalah anggota badan kita. Maka ini adalah kengerian yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keadaan hari kiamat. Pada ayat sebelumnya di dalam surat Al-Fajr, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya hari kiamat adalah yaumun azim, haulun jasim, hari yang besar, keadaan yang mengerikan, luar biasa pada hari itu. Maka ketika menghadapi keadaan yang seperti ini, kesulitan yang luar biasa, yang memayahkan dan menyusahkan manusia, maka beliau menyebutkan, wa annahu yambagilahu an yas'a fi amalin yurihuhu min hadhihi syada'id wa yujibu lahu al-farah wa surur wa ad-da'im. Maka ketika kita mengetahui perkara yang seperti ini, keadaan yang menyusahkan manusia di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak di hari kiamat, maka sudah sepantasnya bagi manusia dia untuk berusaha, untuk beramal, melakukan amalan kebaikan. Di mana? Di dunia, di sini tempatnya. Yurihu atau yurihuhu min hadhi syada'id, yang membebaskan dia dari segala kesusahan atau kesulitan ini. Kesulitan di dunia, kesulitan di alam barzakh, kesulitan di akhirat. Maka beliau menyebutkan yambagilahu an yas'a fi amalin, sudah sepantasnya manusia itu beramal, melakukan amalan kebaikan. Yurihuhu min hadhi syada'id, yang membebaskan dia dari segala kesulitan ini. Wa yujibu lahu al-farh, dan yang dia akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan yang ad-daim, yang selamanya. Wa in lam yaf'al, dan jika dia tidak melakukan ini, tidak melakukan amalan kebaikan di dunia. Di dunia, karena memang amalan kebaikan itu di dunia, ya, bukan di akhirat. Akhirat itu adalah tempat dibalasnya amalan. Fa innahu la yazalu yukabidu al-adzab asyadid abadal abada. Jika dia tidak melakukan ini, ya, tidak melakukan amalan-amalan kebaikan ketika di dunia, maka dia senantiasa akan mendapatkan azab yang sangat keras, sangat pedih. Abadal abad, selamanya. Dan penyesalan itu di akhir biasanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, penyesalan-penyesalan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang dia lalai dalam menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dunia untuk beramal. Maka ini kesempatan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita, dimanfaatkan untuk bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Kemudian beliau menyebutkan kemungkinan yang kedua, setelah tadi menyebutkan kemungkinan yang pertama dari tafsir ayat yang keempat, wa yuhtamalu annal ma'na, yaitu kemungkinan makna yang kedua, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami telah menciptakan manusia di dalam keadaan yang sebaik-baiknya, wa aqwamu khilqati, dan dalam keadaan yang baik atau penciptaan yang baik, yaqdiru ala tasarrufi wal a'mali asyadidah, yang dengan penciptaan ataupun penciptaan yang baik tersebut, maka dia mampu untuk mengatur pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang sangat berat. Wa ma dzalika, dan dengan keadaan manusia seperti ini, fa innahu lam yashkur, maka dia tidak, dalam keadaan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi ni'mah, atas nikmat ini, atau an hadhihi ni'mati al-'azimah, atas kenikmatan yang besar ini. Itu manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan atau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yashkur, maka keadaan manusia ini, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang besar ini. Bal bataral bil afiyah, bahkan manusia sombong, dia sombong. Wa tajabbur ala khaliqihi, dan dia, ya, dia sombong terhadap penciptanya. Wa hasaba bi jahlihi wa dhalamihi anna hadhihi hal, anna hadhihi hala satadumu lahu, maka disebabkan kebodohan dan kezaliman manusia, dia menyangka atau mengira bahwasanya keadaan dia yang Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya mampu mengatur segala perbuatan yang sangat berat, dia mengira bahwasanya keadaan ini satadumu lahu, akan senantiasa terus-menerus, tidak akan hilang. Wa anna sultana tasarrufihi la yan'azil, bahwasanya kekuasaan atau kekuasaan dia di dalam mengatur itu tidak akan hilang. Ini adalah sangkaan dari manusia. Wa lihadza qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia menyangka atau mengira bahwasanya tidak ada yang berkuasa atas di atasnya seorang pun, tidak ada yang mengatur mereka. Wayatghawayat wa yaftakhiru bima anfaqa minal amwali ala syahwati nafsi, mereka melampaui batas, yaitu manusia, keadaan manusia melampaui batas dan berbangga diri dengan apa yang Allah, dengan apa yang mereka infakan atau mereka belanjakan dari hartanya, ala syahwati nafsi, untuk memenuhi hawa nafsu dirinya. Jadi dia belanjakan hartanya untuk perkara-perkara dunia, untuk memenuhi hawa nafsunya. Yaqulu ahlaktu mala lubada, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak, ay kathiran ba'duhu faqa ba'din, yaitu harta yang banyak sebagian di atas sebagian yang lainnya. Wa sammallahu ta'ala al-infaqa fi syahawati wal ma'asi ihlakan, dan Allah menamai al-infaq atau belanja, membelanjakan harta di dalam memenuhi hawa nafsu dan melakukan kemaksiatan adalah dengan ihlakan. Li'annahu la yantafi'ul munfiq bima anfaqa, karena tidak bermanfaat apa yang diinfakkan oleh yang berinfak. karena ini untuk memenuhi kebutuhan dunianya, memenuhi syahwat dunianya. Wala ya'udu alaihi minal infaqihi illa an-nadam wal khasara wa ta'b wal qillah. Dan orang yang dia membelanjakan hartanya untuk perkara dunia, memenuhi syahwatnya, maka tidak akan kembali kepadanya apa yang dia belanjakan kecuali penyesalan, kerugian, kelelahan dan kekurangan. Orang yang menghabis-habiskan hartanya untuk dunia, ini yang akan didapatkan olehnya, yaitu penyesalan, kerugian, kelelahan dan kekurangan. La kaman anfaqa fi mardhatillahi, tidak sebagaimana orang yang dia berinfak di jalan Allah. Fi sabilil khair, di jalan-jalan kebaikan. Fa inna hadza qad tajara ma Allah, karena orang yang seperti ini yang dia menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka orang ini telah melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabiha adhafa adhafa ma anfaqa, dan Allah, dan dia telah mendapatkan keuntungan yang berlipat dan berlipat dari apa yang dia infakkan. Maka ini orang yang membelanjakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan, perdagangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan merasakan hasil perdagangan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, akan tercatat amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fatir tentang orang-orang yang dia senantiasa menginfakkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu shalah, dan orang-orang yang dia senantiasa membaca Alkitab atau kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa aqamu shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia menginfakkan harta yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dia sembunyi-sembunyi ketika berinfak, wa alaniyah atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, dia mengharapkan dari apa yang dia lakukan itu adalah perdagangan yang tidak akan merugi. Itu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini ada bukan perdagangan yang rugi, yang menguntungkan. Kemudian Allah melanjutkan, liwafiyahum ujurahum, agar Allah memberikan balasan kepada mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan menambahkan kepada mereka keutamaannya, innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Maka ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang dia menginfakkan hartanya ketika di dunia. Allah akan memberikan kepadanya keuntungan yang berlipat. Rabbiha adhafa adhafa ma anfaqa, Allah akan memberikan keuntungan kepadanya, dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat berlipat dari apa yang dia infakkan. Maka jangan takut ketika berinfak harta kita berkurang. Jangan khawatir ketika ada himbauan tahun, harta kita akan berkurang karena tahun kita. Ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sebagaimana di dalam surat yang sebelumnya, di dalam surat Al-Ghasyiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lisa'iha radiyah, beliau rahimahullah taala menyebutkan orang-orang yang beriman itu bergembira, ridha terhadap apa yang dia lakukan ketika di dunia. Kenapa? Karena ketika di akhirat dia mendapatkan amalan dia lakukan mudhakharan mudha'afan, itu ada tercatat, dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dan berlipat. Qala Allahu mutawa'idan hadzal ladzi yaftakhiru bima anfaqa fi syahawati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi orang-orang yang berbangga diri terhadap apa yang dia belanjakan untuk memenuhi hawa nafsunya, ayah sabu allam yarahu ahad. Apakah manusia mengira tidak ada yang melihat, tidak ada seorang pun yang melihat itu atas perbuatannya? Ayah sabu fi fi'lihi hadza, apakah dia mengira pada perbuatannya ini, yaitu ketika dia menghabiskan hartanya untuk memenuhi syahwatnya, annallaha la yarahu, yaitu Allah tidak melihatnya, wa yuhasibuhu ala saghir wal kabir, dan dia tidak akan dihisab atas perkara atau amalan yang kecil dan amalan yang besar. Bal qad ra'ahu Allahu wa hafidhu 'alaihi a'malahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan menjaga amalan-amalannya, yaitu mencatatnya. Wa wakala bihi al-kiramal katibin, ya Allah menugaskan malaikat yang mulia, malaikat pencatat yang mulia, likulli ma 'amalihi min khairin wa syarrin, terhadap apa yang segala dia amalkan dari kebaikan dan kejelekan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia itu illa ladaihi raqibun atid, ada pencatat, malaikat pencatat yang hadir, apa yang kita ucapkan dari mulut kita tercatat. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu tercatat. Wa kullu saghiri wa kabiri mustatar, demikian pula amalan yang kecil, amalan yang besar, kemaksiatan yang besar, kemaksiatan yang kecil, itu tercatat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan catatan-catatan amalan ini di hari kiamat nanti. Maka ini adalah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwasanya Allah senantiasa melihat, kemudian menjaga amalan-amalan tersebut dan menugaskan malaikat-malaikat yang mulia untuk mencatat apa yang diamalkan oleh anak Adam, baik itu amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Maka ini adalah sebagian tafsir dari surat Al-Balad, yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini. Maka mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bisa bermanfaat dan senantiasa kita menghasung diri kita untuk membelanjakan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah yang bermanfaat. Bermanfaat ketika kita di dunia maupun ketika kita di akhirat kelak. Ketika kita telah meninggal dunia, maka harta yang ada di dunia, peninggalan-peninggalan kita, berapapun banyaknya itu, rumah, mobil, tanah, itu adalah hak dari ahli waris kita. Adapun yang menjadi penolong dari amalan kita, apalagi apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersegera di dalam beramal. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.